Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali pada pelajaran Al-Aqidatul Wasatiyah karya Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa ayat yang menyebutkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhibbu wa yuhab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai dan dicintai. Perlu kita pahami bahwa ketika ditetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala, bukan berarti kita menetapkan semua tingkat mahabbah. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa al-mahabbah pada umumnya memiliki 10 tingkatan, ashur maratib, ya, sekitar 10 tingkatan. Apakah ketika kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala berarti kita menetapkan ke semua tingkatan itu bagi Allah? Jawabannya tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan ke semua tingkat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Namun Ahlussunnah wal Jamaah hanya menetapkan sifat mahabbah, ya, yang layak bagi Allah Ta'ala dan tidak menetapkan semua tingkat mahabbah. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama adalah bahwa ini termasuk bab tauqifi yang hanya didasarkan pada dalil dan nafs. Ketika yang disebutkan di dalam nafs hanya kata mahabbah, demikian juga satu lagi atau dua lagi, khullah, kemudian wud, mawaddah. Wud atau mawaddah. Maka yang ditetapkan hanya tiga hal ini. Mahabbah, Allah memiliki sifat hub. Demikian juga khullah, Allah memiliki sifat khullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yakni khullah. Dan yang ketiga adalah al-wud. Maka yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Ahlussunnah wal Jamaah hanyalah yang tersebut dalam dalil, yaitu tiga sifat ini: mahabbah, khullah, dan wud. Adapun tingkat-tingkat yang lain maka tidak, karena tidak disebutkan di dalam dalil. Karena pembahasannya adalah tauqifi. Alama warada fin nusus. Hanya apa yang tersebut di dalam dalil. Alasan yang kedua adalah karena di antara tingkat-tingkat mahabbah yang disebutkan oleh para ulama, ada tingkat mahabbah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti al-ishq. Ishq merupakan cinta, mahabbah, allati alladhi fiha du'a allati fiha tidak. Mahabbah yang terdapat padanya kezaliman, melampaui batas. Ishq itu merupakan cinta yang melampaui batas. Ya, seperti cintanya ya sama lawan jenis yang tidak dihalalkan dan berlebihan. Ada unsur berlebihan, melampaui batas, i'tida'. Sehingga itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak ditetapkan bagi Allah karena tidak layak dan karena tidak disebutkan di dalam dalil. Demikian juga di antara tingkat mahabbah yang disebutkan oleh para ulama di dalam pengertian mahabbah secara umum namun tidak ditetapkan bagi Allah adalah al-alaqah. Al-alaqah. Al-alaqah pada asalnya bermakna ketergantungan, keterikatan, keterkaitan. Ya, ini termasuk salah satu tingkat-tingkat mahabbah. Juga tidak ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, karena tidak disebutkan di dalam nas, di dalam dalil. Sebab yang kedua adalah karena tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena al-alaqah adalah rasa cinta, al-mahabbah allati fiha ihmal, yang terdapat padanya unsur membiarkan. Ya, membiarkan. Tidak memedulikan. Cinta tapi tidak peduli. Allahu a'lam. Demikian juga tingkat-tingkat yang lain. Ya, sehingga tidak sebagaimana sebagian al-bid'ah yang menetapkan sifat-sifat semacam ini bagi Allah. Ya. Seperti dari kalangan sufiyah, ya, ada yang menyebut fulan asyiqullah. Fulan itu adalah asyiq. Asyiqnya Allah. Yakni memiliki hubungan ishq dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Kemudian dapat kita cermati dari beberapa ayat yang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Ya. Dan bisa disimpulkan darinya beberapa faedah. Faedah yang pertama, dengan mencermati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini dengan fi'il mudhari'. Yuhibbul muhsinin, yuhibbul muqsitin, yuhibbul muttaqin, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dengan bentuk fi'il mudhari' ini dapat disimpulkan bahwa mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya mutajaddidah, tatajaddad. Wa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bukanlah cinta yang qadimah di masa lampau dan sudah, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian al-bid'ah, yaitu Asy'ariyah atau Asy'ariyah, meyakini bahwa mahabbatullah ya adalah sifatun qadimah, sifat yang sudah lampau, kemudian tidak berkaitan dengan hal-hal yang dicintai saat ini. Saat ini sudah tidak berkaitan lagi, tidak ada sifat mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Jadi cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dulu, mahabbatullah dulu, berkaitan dengan semua hal yang akan terjadi, sudah lampau. Adapun dikatakan sekarang Allah memiliki sifat mahabbah, ya, yang selalu terbaharui, ya, maka tidak. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka meyakini bahwa mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'alluquha bil mahbub, ta'alluqun hadir. Keterkaitan sifat mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan hal-hal yang Allah cintai adalah keterkaitan yang saat ini. Ya, keterkaitan yang selalu terbaharui. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah. Ya. Memiliki sifat mahabbah yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabbahnya juga mutajaddidah, selalu terbaharui dengan munculnya hal-hal yang Allah cintai. Paham. Kemudian faedah yang lain yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebab yang mendatangkan hubbullah, sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan inna Allah yuhibbul muhsinin, inna Allah yuhibbul muqsitin. Ya. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin, inna Allah yuhibbul tawabin, inna Allah yuhibbul at-tawabin wa yuhibbul mutatahirin, inna Allah yuhibbul muttaqin, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. terpahami dari sini bahwa mahabbatullah li'ibadihi mutafawitah. Mahabbatullah, mahabbah Allah kepada hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, ada hamba yang Allah cintai dengan mahabbah yang sangat besar. Dan ada hamba yang Allah cintai dengan mahabbah yang kurang dari itu. Jadi masing-masing hamba mendapatkan mahabbatullah dengan tingkat yang berbeda-beda. Mahabbatullah li'ibadihi mutafawitah. Naam. Kenapa? Karena Allah mengaitkan mahabbahnya dengan suatu amalan, suatu perbuatan, suatu sifat yang ada pada hamba. Sedangkan sifat-sifat yang ada pada hamba itu jelas berbeda-beda tingkatnya. Yuhibbul muslimin, Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Sementara kita tahu bahwa ihsan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang ihsannya besar, ada yang ihsannya sedang, ada yang kecil, atau ada yang tidak ihsan sama sekali. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Sementara masing-masing orang sifat adilnya berbeda-beda. Ada yang sangat adil, selalu adil. Ada yang seringnya adil, tapi pernah tidak, terkadang tidak. Ada yang zalim, tidak adil sama sekali. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Sedangkan kita tahu bahwa ketakwaan masing-masing hamba itu berbeda-beda. Dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan mahabbahnya kepada hamba, dengan sifat-sifat yang ada pada hamba ini menunjukkan bahwa mahabbatullah li'ibadihi mutafawitah. Mutafawitah, mutafawilah, bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat yang ada pada hamba tersebut. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa awalu bid'ah ja'at fi sifat ya inkaru sifatil mahabbah. Kebid'ahan yang pertama kali muncul tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan, pemikiran, akidah. Bid'ah yang pertama kali muncul yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah inkar sifatil mahabbah. Adalah bid'ah i'tiqadiyah, aqadiyah, keyakinan. Yaitu mengingkari sifat mahabbah. Mengingkari sifat mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana kronologinya kemunculan bid'ah tersebut? Yaitu ketika seorang bernama Al-Ja'ad. Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Dia mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mahbubin wa akhila. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian makhluknya sebagai mahbubnya. Hamba-hamba yang dicintainya. Dan sebagai khalil-khalilnya. Sampai-sampai dia mengatakan sangat jelas bertentangan dengan ayat. Al-Ja'ad bin Dirham ini mengatakan inna allaha lam yattakhid Ibrahim khalilan wa lam yukallim Musa taklima. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara Musa. Sebagaimana pernyataan Ja'ad bin Dirham ini dikisahkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad. Maka Ja'ad bin Dirham ini dihukum oleh penguasa. Penguasa setempat yang bernama Khalid Al-Qasri. Al-Amir Khalid Al-Qasri. Rahimahullah. Dia dihukum dengan cara disembelih. Oleh Khalid Al-Qasri. Sang Amir. Pada hari Idul Adha. Jadi sekalian bersama kaum muslimin, ya, yang menyembelih hewan-hewan kurban, Khalid Al-Qasri, ya, berkorban dengan ini, dengan Ja'ad bin Dirham. Kemudian pernyataan Ja'ad bin Dirham ini, keyakinannya, ya, tentang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus sifat mahabbah, ya, keyakinan Ja'ad bin Dirham ini, ya, diwarisi oleh Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Jahm bin Safwan, ya, Jahm bin Safwan juga mengingkari sifat mahabbah Allah, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, padahal telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jahm bin Safwan At-Tirmidzi atau At-Turmudi ini juga pada akhirnya mendapatkan hukuman yang sama sebagaimana hukuman gurunya, hukuman Ja'ad bin Dirham. Dia disembelih oleh Amir Khurasan saat itu yang bernama Salm bin Ahwal. Jadi Jahm bin Safwan disembelih oleh siapa? Oleh Al-Amir Salmu bin Ahwal. Ada pun Ja'ad bin Dirham disembelih oleh siapa? Ya, oleh Khalid Al-Qasri. Ya. Jadi awalnya adalah Ja'ad bin Dirham, kemudian muridnya adalah Jahm bin Safwan, mewarisi pemikirannya. Kemudian pemikiran dan prinsip-prinsip Ja'ad bin Dirham serta Jahm bin Safwan ini berikutnya diwarisi oleh berbagai sekte, berbagai kelompok yang terpengaruh oleh pemikiran mereka. Ya. Sehingga kelompok tersebut di antaranya yang dikenal dengan kelompok Jahmiyah karena mengikuti Jahm bin Safwan. Ya. Dan di antara kelompok-kelompok itu ada yang mewarisi sebagian pemikirannya tidak secara total. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu termasuk yang mewarisi pemikiran Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Sebagiannya. Demikian juga Asy'ariyah. Asy'ariyah mewarisi prinsip-prinsip Jahm bin Safwan. Ya. Tapi lebih jauh dibandingkan Mu'tazilah. Lebih jauh dari Jahm bin Safwan daripada Mu'tazilahnya saja. Prinsip-prinsip Jahm bin Safwan tetap diwarisi oleh Asy'ariyah. Ya, sehingga yang mewarisi pemikiran Ja'ad bin Dirham serta Jahm bin Safwan itu sangat banyak. Hanya saja berbeda-beda, ya, bagian warisan mereka. Tapi itu adalah warisan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan dihukum dengan cara dibunuh. Apakah itu sekedar untuk takzir, hukuman biasa untuk membuat jera, terutama para pengikutnya, ataukah itu sebagai hukum riddah, dibunuh karena murtad? Jawabannya, ajma'al muslimun ala annahuma qutila riddah. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa keduanya dibunuh dengan sebab kemurtadan mereka berdua. Jadi murtad hukumnya. Jadi menurut kaum muslimin waktu itu, demikian juga menurut al-sunnah wal jamaah, Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan adalah dua orang yang kafir. Karena mereka berdua dengan jelas, dengan tegas, ya, dengan lancang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat serta hadis-hadis yang sahih. Yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sementara Ja'ad bin Dirham mengatakan, innallaha la yattakhidh Ibrahim khalilan. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa. Namun Ja'ad bin Dirham justru mengatakan, wa lam yukallim Musa taklima. Allah tidak mengajak bicara Musa. Ini namanya takdzib. Dan takdzib hukumnya adalah kufur. Takdzib bil Quran hukumnya adalah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Lalu bagaimana mereka, ya, menafsirkan ayat-ayat semacam tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutatahirin. Bagaimana mereka menafsirkannya? Ya, jawabannya, adapun Jahmiyah menafsirkan ayat-ayat ini, yuhibbul muhsinin, yuhibbul muqsitin, yuhibbul muttaqin, dengan yusibuhum wa yun'imu alaihim. Allah yuhibbul muslimin, maknanya bukan Allah mencintai muslimin, tetapi Allah memberi pahala, memberi nikmat kepada orang-orang yang ihsan. Allah yuhibbul muqsitin, maknanya adalah Allah memberi pahala, Allah memberi ganjaran dan nikmat kepada orang-orang yang adil. Inna Allah yuhibbul muttaqin, maknanya adalah Allah memberi pahala, ganjaran, balasan, dan nikmat-nikmat kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi mereka mentahrif. Ya. Mereka mentahrif ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Mereka mentahrif, menyelewengkan ya, kalimat-kalimat Al-Quran dari makna-makna yang dimaukan. Ya, adapun Asy'ariyah, bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat misal ini? Mereka menafsirkannya dengan iradah. Mereka menafsirkan, ya, dan itu sebenarnya tahrif, menahrif, menyelewengkan arti mahabbah yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih kepada satu sifat dari ketujuh sifat yang mereka tetapkan. Ya. Berapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Asy'ariyah? Jawabannya ada tujuh. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Ya, hayyun, sifat hayah maha hidup. 'Alim, sifat berilmu, ilmu pengetahuan. Qadir, qudrah, sifat kalam. Ya, iradah. Ya, sama mendengar, al-basar melihat. Mereka mengembalikan sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat kepada salah satu sifat yang mereka tetapkan ini dengan akal, yaitu sifat iradah. Ya, jadi mereka mengatakan makna yuhibbul muhsinin bukan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, melainkan Allah yuridu isabatal muhsinin. Al-in'am 'alal muhsinin. Allah berkehendak untuk memberikan ganjaran, balasan, pahala dan nikmat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan perbedaannya. Ya. Kalau tadi Jahmiyah menafsirkannya langsung dengan Allah memberikan pahala, Allah memberikan nikmat. Ya. Adapun Asy'ariyah mengatakan maknanya adalah Allah berkehendak untuk memberikan pahala, ganjaran, balasan dan nikmat kepada muhsinin, muqsitin, muttaqin, tawabin, mutatahhirin. Nah, ini perbedaannya. Mereka kembalikan kepada sifat iradah karena mereka menetapkan iradah. Kenapa mereka menetapkan ketujuh sifat ini saja tanpa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis? Jawabannya adalah karena mereka menjadikan akal sebagai penentu, sebagai hakim di dalam urusan akidah, di dalam bab al-asma wa sifat. Kata mereka, apa yang ditunjukkan oleh akal bahwa itu adalah sifat Allah, maka itu adalah sifat Allah. Ya. Dan yang ditunjukkan oleh akal, ya, secara logika, akal logika bahwa itu adalah sifat Allah, hanya tujuh sifat ini. Kata mereka seperti itu. Ya. Adapun sifat-sifat lain, ya, yang disebutkan di dalam ayat dan hadis, maka akal tidak menunjukkan hal itu. Akal tidak menunjukkan bahwa itu sifat-sifat Allah. Enggak lukis kalau kita jadikan, kita yakini bahwa itu adalah sifat Allah. Sehingga itu bukan sifat Allah. Di antaranya adalah sifat mahabbah. Enggak lukis. Nah begitu. Na'udzubillah. Sehingga mereka menjadikan akal sebagai penentu. Mereka mengedepankan akal di dalam bab akidah. Na'udzubillah. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang lain yang menyebutkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau rahimahullah mengatakan wa qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Dan firman Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Bacaan basmalah ini dinukilkan oleh beliau bukan untuk mengawali suatu pembahasan, ya, namun sebagai dalil untuk menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kalimat basmalah disebutkan untuk mengawali suatu pembahasan. Ya, seperti untuk mengawali kitab bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dan seterusnya. Tetapi yang beliau maksudkan di sini adalah al-istidlal. Al-istidlal bil ayah 'ala sifatir rahmah. Berdalilkan dengan ayat ini, yaitu ayat basmalah, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Adapun makna kalimat basmalah telah kita pelajari, ya, di awal pelajaran ini, pelajaran akidah wasithiyah, sehingga tidak perlu diulangi. Namun yang dimaksudkan di sini adalah untuk menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim, ditetapkan tiga nama bagi Allah Ta'ala, yaitu lafzul jalalah Allah, yang kedua adalah ar-Rahman, dan yang ketiga adalah ar-Rahim. Kemudian, berapa sifat yang terkandung dalam ayat ini, yang disebutkan dalam ayat ini, setidaknya dua sifat. Adapun nama, ada tiga nama, lafzul jalalah Allah, kemudian ar-Rahman, kemudian ar-Rahim. Adapun sifat, setidaknya ada dua sifat, yaitu sifat uluhiyah yang terkandung di dalam lafzul jalalah Allah, dan yang kedua adalah sifat ar-Rahmah yang terkandung di dalam dua nama, yaitu ar-Rahman dan ar-Rahim. Ya, nampaknya telah kita pelajari perbedaan makna rahmat ar-Rahmah yang terkandung di dalam nama Allah ar-Rahman dengan makna sifat rahmah yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim. Ya, perbedaannya apa? Sama-sama menunjukkan sifat rahmah. Nampaknya telah kita pelajari sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulama, di antara mereka adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa nama Allah Ta'ala Ar-Rahman terkandung di dalamnya sifat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu merupakan sifat dzatiyah. Jadi sifat rahmah yang terkandung di dalam nama Allah Ta'ala Ar-Rahman adalah sifat dzatiyah. Sehingga nama ini Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah yang selalu ada padanya. La tanfaku anha, yang senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas darinya. Selalu ada, senantiasa ada. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zatnya memiliki sifat rahmah. Adapun nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, maka terkandung di dalamnya makna sifat rahmah yang itu merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Ya, isalur rahmah ila khalqih. Allah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Sehingga Ar-Rahman menunjukkan makna sifat dzatiyah, rahmah dzatiyah. Adapun Ar-Rahim menunjukkan sifat fi'liyah. Allah merahmati. Allah memberikan rahmat. Naam. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmat. Bila ta'wil, wala takif, wala tahrif, wala ta'til. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari, yaitu apa? Tanpa mentahrifnya, yakni tanpa menyalahartikan rahmat itu maknanya begini dan begini. Demikian pula tanpa menta'tilnya, yakni mengingkari sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat rahmat sebagaimana makna yang terpahami. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan takyif, yakni tidak membagaimanakan. Ya, tidak membagaimanakan merinci bagaimana sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah ya, tidak mentamtsil, menyamakan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat dan makhluk-makhluknya pun juga telah ditetapkan di dalam dalil memiliki sifat rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Adapun selain Ahlussunnah wal Jamaah, para mubtadi'ah, mereka telah terpecah belah di dalam sifat rahmah. Ya, terpecah belah di dalam meyakini sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Jahmiyah. Jahmiyah meyakini bahwa rahmat, ar-rahmah, ya, sifat rahmat itu merupakan makhlukah, merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi mereka tidak meyakini bahwa pada zat Allah Ta'ala terdapat sifat rahmat. Yang mereka yakini ketika disebut di dalam dalil-dalil Allah merahmati, Allah rahman, rahim dan seterusnya, maksudnya adalah rahmat yang Allah ciptakan, yang itu tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat rahmat yang ada pada Allah, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah pemikiran mereka sampai seperti itu, naudzubillah. Karena mereka saking gigihnya untuk menafikan sifat rahmat dari Allah, ya, sementara telah disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih bahwa Allah memiliki sifat rahmat, terus bagaimana ini? Akhirnya mereka mengatakan, ya, di sana ada rahmat, tapi itu makhluk. Di sana ada rahmat, tapi itu makhluk. Bukan rahmat yang merupakan sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya. Karena mereka sangat gigih untuk menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, maka mereka ya meyakini, menetapkan bahwa ya sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu sebenarnya bukan sifat-sifat yang ada pada zat Allah, melainkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ini kelompok yang pertama, yaitu Jahmiyah. Adapun kelompok yang kedua, yaitu Mu'tazilah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan sifat rahmat di dalam dalil, yang dimaksud dengan sifat rahmat di dalam dalil adalah majaz. Ya. Ketika disebutkan sifat rahmat di dalam dalil, maka yang dimaksud adalah majaz. Itu adalah kiasan saja. Tapi Allah tidak memiliki sifat rahmat. Nah, intinya sama. Menafikan sifat rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman, Rahim, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma wa kana bil mu'minina rahima dan seterusnya, maka yang dimaksud dengan rahmat adalah kalimat majazi, kiasan saja. Yang dimaksud bukan rahmat yang hakikiyah. Ya. Akan tetapi yang dimaksud adalah in'am, Allah memberikan nikmat. Menganugerahkan nikmat. Jadi Allah merahmati, ya, itu majaz. Yang dimaukan adalah asarnya, asar efek dari adanya rahmat, yaitu memberikan nikmat. Adapun sifat rahmat itu sendiri tidak ada, Allah tidak memilikinya. Yang Allah miliki adalah perbuatan apa? Memberikan nikmat. memberikan nikmat, menganugerahkan nikmat. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang memberikan nikmat. Ya, yang memberikan nikmat, bukan yang merahmati. Nah ini kelompok yang kedua yaitu Mu'tazilah. Mereka menganggapnya sebagai majaz. Adapun yang ketiga adalah Asy'ariyah dan yang semisal dengan Asy'ariyah. Ya. Mereka mengatakan ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah, ya, itu merupakan kalimat yang perlu ditakwil. Ya, perlu ditakwil. Makna rahmat di dalam ayat-ayat tersebut adalah iradatul in'am, ditakwil dengan iradatul in'am. Kata mereka seperti itu, ditakwil. Padahal yang lebih tepat, perbuatan mereka itu adalah perbuatan mentahrif. Ya, mentahrif. Karena takwil terkadang memiliki makna yang baik, yang terpuji. Sehingga yang lebih tepat, perbuatan mereka itu bukan mentakwil, melainkan mentahrif. Menyalahartikan, ya, tanpa dalil. Mereka takwil atau mereka tahrif rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan iradatul in'am, kehendak untuk memberikan nikmat, menganugerahkan nikmat. Ya. Sehingga seputar itu prinsip mereka, ya. Di dalam sifat rahmat demikian juga dalam sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita pelajari, ya. Asy'ariyah mengembalikan sifat-sifat tersebut kepada sifat iradah, sifat kehendak. Naam. Demikian juga yang mungkin akan datang sifat ghadab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab, murka, marah. Ya, menurut Asy'ariyah, makna ghadab adalah iradatul intiqam, kehendak untuk menghukum. Jadi kembalikan kepada kehendak-kehendak. Bedanya kalau rahmat, kehendak untuk memberikan nikmat. Kalau ghadab, ya, kehendak untuk memberikan hukuman. Ya. Na'udzubillah. Ya, padahal rahmat berbeda dengan iradah. Ghadab berbeda dengan iradah. Ya, ghadab marah, murka, iradah kehendak. Ya. Rahmat, ya jelas rahmah. Adapun iradah kehendak. Itu dua hal yang maknanya berbeda. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa mengingkarinya, tanpa mentahrifnya, menyalahartikannya, ya, tanpa mentakyifnya, membayangkan bagaimananya, demikian juga tanpa menyamakannya dengan rahmat yang ada pada makhluk. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang berikutnya yang juga menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Surat Ghafir ayat 7. Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in. Engkau telah meliputi segala sesuatu rahmatnya dan ilmunya. Rahmatmu ya Allah dan ilmumu ya Allah telah meliputi segala sesuatu. Ya. Penggalan ayat ini, ya, menggalan ayat ini menyebutkan sebagian kalimat yang dikatakan oleh para malaikat. Oleh para malaikat yang memikul atau para malaikat yang memikul arsy, berada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala dan memikulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan mereka para malaikat ini, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim." وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Para malaikat yang memikul arsh dan para malaikat yang berada di sekitar arsh, mereka bertasbih dan memuji Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Rabb mereka, serta mereka beriman kepada Allah. Dan mereka beristighfar. Subhanallah, mereka memohonkan ampun. Lilladina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau meliputi segala sesuatu, rahmatmu dan ilmumu. Faghfir. Maka, ampunilah dilladzina tabu wa taba'u sabirak, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzab al-jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka al-jahim. Sehingga kalimat ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, merupakan bagian dari kalimat yang diucapkan oleh para malaikat yang memikul arsy. Disebutkan di dalam buku-buku akidah atau buku-buku tafsir bahwa para malaikat ini disebut dengan al-kurubiyun, para malaikat yang memikul arsy dan berada di sekitar arsy ini disebut dengan al-kurubiyun. Al-kurubiyun. Kenapa disebut dengan al-kurubiyun? Karena mereka, ya, karena mereka berdoa agar kaum mukminin, orang-orang yang beriman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar disingkapkan kurbah, kesulitan, ya, kesulitan, kesengsaraan, ya, dari kaum mukminin, agar kaum mukminin tidak sengsara, tidak terkena azab, ya. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, serta lindungilah mereka dari azab al-jahim. Sehingga mereka disebut oleh para ulama dengan al-qurubiyun. Wallahu a'lam. Terkait dengan dalil penamaan ini. Disebutkan di dalam penggalan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmah. Dan disebutkan pula bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'at kulla syai'. Sebab wasi'ata kulla syai'in rahmatan, rahmatan i'rabnya sebagai apa? Sebagai tamyiz. Tamyiz wasi'ata kulla syai'. Ya, tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Jadi kata rahmah pada asalnya dari segi bahasa Arab sebagai fa'il atau subjek. Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu. Secara bahasa Arab, asal kalimatnya adalah wasi'at rahmatuka kulla syai'. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmah i'rabnya sebagai apa? Sebagai tamyiz. Tamyiz jumlah. Ya, tamyiz nisbah. Seperti yang antum pelajari. Wasi'ata kulla syai' rahmah, maknanya adalah wasi'at rahmatuka kulla syai', rahmatmu meliputi segala sesuatu. Demikian juga wa ilman ilmumu, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dikandengkan di sini dua sifat Allah, yaitu rahmah dan ilm. Sifat rahmah dan al-ilm. Katakan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa kullu ma wasala ilaihi ilmullah wasalat ilaihi rahmatuh. Segala sesuatu yang dicapai oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencapainya. Padahal ilmu Allah itu mencapai apa? Mencapai semuanya. Tidak ada satupun kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kecuali diilmui oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kecuali sampai kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di alam semesta ini, ya, walaupun makhluk itu sangat kecil, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terlimpahkan kepadanya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Rahmatmu dan ilmumu mencapai segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah rahmah ammah. Rahmat yang bersifat umum. Rahmah ammah. Rahmat yang bersifat umum. Apa itu? Yaitu rahmat yang syamilatun jami'il makhlukat. Yang mencapai, mencakup seluruh makhluk. Ya. Termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat hanya jasadiyah, dunyawiyah. rahmat yang sifatnya jasad, fisik dan duniawi. Ya. Adapun macam yang kedua adalah rahmatul khasah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia berikan kepada hamba-hambanya yang baik, kepada hamba-hambanya yang taat, yang beriman. Ya. Ini rahmat yang khusus. Yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk urusan agama mereka dan akhirat mereka. Untuk urusan agama mereka dan akhirat mereka. Dan para ulama juga membagi rahmat khusus ini, rahmatul khassah, menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ar-rahmatul khassatu fid dunya, rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu taufik yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, ya, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, hidayah untuk hamba-hamba yang beriman. Adapun macam yang kedua dari rahmatul khassah adalah rahmatul khassatu fil akhirah, rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman di akhirat. Ya, berupa nikmat yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya, semoga terfahami dan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.